Apa artinya min ajabil ujar? Ilham. Sampingnya min ajabil ujar, apa artinya? Di sampingnya lagi, samping. Sampingnya. Ada bukunya enggak? Punya buku semua. Apa artinya min ajabil ujar? Kenapa berdiskusi dengan orang? Tidak jelas. Lihat bukunya, min ajabil ujabi wa akbarul ayat ad-dalla ala qudratil malik al-ghallab. Apa arti min ajabil ujab? Jawab kita. Suatu yang menajubkan. Kita terangkan kemarin bahwa tajub akan suatu itu terbagi dua. Gimana bang? Kamu kalian takut? Bagaimana saya tajub? Nanti diperjelas ibaratnya kemarin. Itu lain itu. Itu di pelajaran Sahih Bukhari. Itu ru'ya di situ. Bahasa ru'ya. Bukan pembahasan tajib juga. Ubay. Belakangnya. Tajib itu terbagi berapa? Sini, min ajabil ujab. Apa artinya? Min ajabil ujab. Dari sesuatu yang mengagetkan atau sesuatu yang mengagumkan. Apa yang terjemah? Mengagumkan? Berarti tajib ada berapa? Ada dua. Apa itu? Di sampingnya. Apa itu? Apa? Tajib yang tercela. Bagaimana ini tajib yang tercela? Iya. Jadi tajibnya apa sih? Tercela tajibnya. Bukan tajib yang tercela. Tajib terhadap perkara yang dia ingkari atau perkara yang dia cela. Bukan tajibnya yang tercela. Iya. Itu contohnya ketika disuruhkan kepada mereka ucapan suruh mengucapkan la ilaha illallah, mereka berkata jalal alihata ilahan wahida inna hada isyam ujah. Itu pengingkaran, ya kan, bentuknya pengingkaran. Contoh ayat lain. Abu Hashim. Allah sambilnya saya benar-benar yang pengingkaran. Abdurrahim, Abdurrahman, wa in ta'ajab fa'ajabun qawluhum aida kunna turaban aina lafi khalqin jadid. Jadi tulisan itu harus etina yang begituan. Dari awal belajar harus tahu al-furuq, perbedaan-perbedaan. Apa bedanya antara takjub dengan itu harus tahu. Itu faedah itu, bukan dibiarkan berlalu saja. Ya. Dan ada yang sifatnya takjub terhadap perkara yang mustahsan. Ya, takjub terhadap dua hal. Ada takjub li amrin mustankar dan ada takjub terhadap amrin mustahsan. Nah, yang mustahil contohnya apa? Ubaid. Yang tadi di sana di belakangnya siapa tadi? Ihsan. Ajaman liamril mu'min. Baik, ajaman liamril mu'min itu hal yang mustahil. Ya, kalau terjemah Indonesia kita sebut terjemahannya, jangan ngantungnya terjemahannya saja. Pahami dulu hakikatnya. Cari terjemahannya yang gampang. Nah, mungkin kalau dikatakan terjemahannya begini. Kalau terhadap amr mustahsan, dikatakan ajab bermana kagum. Ya. Kalau terhadap amr mustankar, apakah bermana dia kaget atau bisa dimanakan mengingkari. Ya. Dipahami? Al-Malik al-Ghallab. Abdullah artinya gelap. Nama lingkup dan muhyiddin ya, akal. Mengalahkan, menguasai. Itu dari nama Allah, dari asma Allah. Apa ini? Di sini penyebutannya isim, nama, sifat mubalagh, al-ghalla. Ini bab asma. Bab apa ini? Sampingnya. Dia membagi sifat, bentuknya pensifatan. Kalau juga sifatan ada, wallahu ghalibun ala amrihi. Ya, diambil was galaba, Allah mengarahkan. Jadi dari pensifatan ditabir dengan nama, ya. Tabir yang bagus kabar, tapi diambil pensifatan. Dipahami? Jadi malikul ghalab bentuknya masuk ke dalam was, bukan apa namanya penjazaman nama di sini. Sebab tidak ada nama Allah dengan konteks al-ghalab, dengan nama al-ghalab. Sini penulis mengatakan sifat usul bayanah Allahu bayanan wadihan lil awam. Jadi ini buku ditulis untuk orang awam ini. Iya. Terus kenapa penulis sebutkan sini lil awam? Iya. Ini membabit tanbih bil adna ila al-a'la. Jadi dia mengambil tanbih dari yang bawah, yang atasnya lebih-lebih lagi. Apa arti at-tilau al-a'la? Allah di belakangnya saling Hakiaul Alam. Apa artinya? Punya kitab Alam. Alah. Apa tertulis di kitab Alam? Kama bada dalika qali fatiha Hakiaul Alam. Apa artinya Hakiaul Alam? Salim. Ada kitab Salim. Lihat di sini. Kitabnya apa artinya Adkiyaul Alam? Lihat tidak kalimatnya? Tuma ba'da dalika ghalita fiha Adkiyaul Alam wa uqala'u bani Adam illa aqallal qalil. Sampingnya. Di depannya. Bagaimana cara yang itu bisa berlalu antum tidak paham artinya? Iya, Adkiya orang yang cerdik. Seperti yang saya tanyakan, Adkiyaul Alam apa artinya? Kalau ada alamnya apa artinya? Adkiyaul Alam. Orang berilmu itu alim. Kalau al-alam, wa kullu ma siwallahi alam. Semua yang selain Allah disebut alam. Jadi adkiyaul alam yaitu orang cerdiknya di tengah manusia, begitu maksudnya. Alam semesta ini adkiya. Jadi perhatikan ini bukunya, apa gunanya punya buku kalau tidak dipaham? Untuk apa membahas buku? Kalau begitu tidak usah baca buku. Terangkan saja, bicara saja. Gunanya buku supaya antum bisa merojak. Ya, itu baik kita kasih peraturan. Ini dihafal. Sulit tidak apa? Sedikit ini. Terlalu banyak. Lebih sulit menghafal kelas 10 usul. Lebih sulit menghafal qaidul arba daripada ini. Mudah, tidak terlalu banyak. Adkiyaul alam illa aqallal qalil. Kemarin dari kalimat ini, thumma ghalita ba'da dhalika adkiyaul alam wa qala bani adam illa aqallal qalil. Apa faedah yang dipetik darinya? Wahyu. Kalau dikatakan seperti apa faedahnya? Fauzi, tiga orang mengetahuinya. Berarti orang tertentu yang paham. Ia kaidah ilmiah yang dikeluarkan dari situ. Kaidah-kaidah umum. Kita sebutkan kemarin. Muhajir. Tidak berkaitan dengan pintarnya. Terus apa yang menentukan? Hidayah. Tahib itu masuk dalam bicaraan kemarin. Cuma kita sebutkan kaidah umum dari sini. Ukuran kebenaran bukan dari kebanyakan orang. Kan itu maknanya. Mengukur kebenaran bukan dari al-kathrah. Saya sebutkan al-dalil kemarin. Hukumannya kan bukan ukuran. lah di belakangnya. Sebutkan dalil-dalilnya. Sebutkan apa yang antum lihat. Satu atau sepotong di sampingnya. Turunlah. Dari ayat turunlah walaupun satu. Ya. Al-Quran bila mihal syamara. Oh, kebenaran itu kan bukan ukuran. Apa kebanyakan itu bukan ukuran kebenaran. Tanya apa dari ini? Gak tahu demikianlah saya dengar. Kan tak lucu. Sama sih. Ya, qalilun min ibadi syukur. Sedikit dari hambaku yang bersyukur. Berarti yang tidak bersyukur lebih banyak. Kan begitu. Satu. Hamzah. Kasih dari lain Hamzah. Rahim. Tamrin. Wa ma aktarun nas wa la harasta bi mu'minin. Ayat di surat itu. Surah Yusuf. Salman. Ayat lain. Banyak jadi ayat Salman. Cara ayat di surah Asy-Syu'ara. Apa ayat di surah Asy-Syu'ara yang ayat di surah? Walakin ya. Inna fi dhalika la ayat wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Itu tegasnya. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Dan tidaklah kebanyakannya beriman. Kebanyakannya tidak beriman. Ayat lain. Saya pengen ayat di surah Al-An'am. Wa in tuti' aktsara man fil ardh yudhilluka 'an sabilillah. Begitu caranya, qawaidul istidlal seperti itu. Antum dapat kaidah. Kebanyakan bukan ukuran kebenaran. Apa dalilnya? Antum hafalkan dalilnya. Satu masalah antum hafal hari ini. Besok tambah lagi masalah lain. Kan sedikit-sedikit nanti semakin banyak qawaid istidlal tentunya. Ya. Kalau belajar setelah itu, setelah keluar dari pelajaran, yang tersisa sisa angin-anginnya saja. Mayan pahala ya akhwat. Bagaimana antum ini? Lambat belajarnya kalau seperti itu. Dan mungkin walaupun duduk sekian lama, ya kalau ada perkembangan tidak begitu banyak. Itu terus terang dikatakan. Kalau seperti itu keadaannya, harus ada perubahan. Ya hari ini mungkin ini malu kita, besok tidak seperti itu lagi. Paling tidak kalau misalnya antum tidak tahu misalnya atau lewat dalam pembahasan. Setiap kali pelajaran yang merekam di sini banyak sekali. Ya. Kalau saya lihat merekam mungkin tidak ada sudah yang tahu apa yang dia. Ya. Takidul masail. Harus pandai takid. Sebutkan masalah. Dia pandai menulis. Walaupun dia isyaratkan dulu. Setelah pelajaran nanti. Apa yang dia isyaratkan tadi. Dia tulis secara detail. Itu kalau ingin cepat menulis. Dan apa yang ditulis itu dibuat sebagai jumlah masalah. Ini dalam hal ini dalam ucapan penulis dari min a'jabil ujab wa akbaril ayat ad-dalalah ala qudrat malikul ghallab sittatu usulin bayyanaha Allah taala bayanan wadihan lil awam fa kama yadhunnu abdan ba'da dalika ghalatatiha atyaul alami wa qala bani adam illa qallal qalil. Dari ucapan penulis di sini yang antum sebut ada lima masalah yang harus digaris bawahi. Pertama pembagian antara ta'jiz, satu. Kemudian definisi ayat, dua. Kemudian yang ketiga makna apa nama Allah Al-Malik. Kemudian pembahasan yang keempat Al-Ghallab. Apakah dia nama Allah atau bukan? Sittatu usul. Ya, bayanan wadihan. Apa artinya bayanan wadihan? Lil awam. Kenapa disebutkan lil awam saja? Apa artinya selain awam tidak masuk? Yang pembahasan yang ketujuh. Itu semua di garis bawah yang seperti itu. Gitu caranya mengambil apa namanya memudahkan untuk memahami ilmu. Kalau sekedar berlalu saja, tidak ada gunanya membaca buku. Ya, membaca buku itu faedahnya dijadikan sebagai dasar ta'fil. Dasar dia sebagai dasar dia kuat di atasnya. Dari situ dia mengembangkan sayapnya. Itu faedahnya membaca buku. Kalau antum dari awal tidak melakukan yang seperti itu, sulit untuk berkembang. Dipahami ya? Nah, semua buku apa saja, masih buku seperti itu tarifannya di dalam belajar. Jangan lewatkan satu kalimat dalam sebuah buku kecuali diberikan kesimpulan masalah apa yang dibaca. Oke. Memang pembicaraan dibaca ini seperti al-aslul awal, satu usul. Dari aslul awal ini apa yang diterangkan? Diterangkan Islam tentang tauhid, satu. Diterangkan tentang syirik bahayanya, dua. Dan penulis menekankan penekanannya bahwa ini ditekankan dalam Al-Quran, tiga. Bagaimana bentuk penekanannya dalam Al-Quran? Penekanannya di dalam banyak ayat dengan wujuhin syarta, itu bentuk penekanan. Iya. Iya. Bagaimana contoh-contoh bentuk penekanannya? Kemarin disebutkan dalam syarah. Iya. Jumlah contoh. Semua dikasih catatan. Baik, ini asal sudah dipahami dalam Al-Quran. Apa masalahnya? Kenapa dibawakan oleh penulis ini? Apa kaitannya dengan keberadaan umat sekarang ini? Kaitannya summa sara ala aksar al-umma masar. Kemudian terjadilah kesyirikan di tengah umat. Dibawakan oleh penulis sengaja untuk menjelaskan keadaan yang terjadi bahwa kesyirikan itu dianggap sebagai tauhid, tauhid dianggap sebagai kesyirikan, dianggap sebagai gulu. Hal yang terbalik. Itu maksud dari penulis. Coba dibaca saja, apa maksud dari penulis? Nah, itu apa maksudnya? Bagaimana caranya yang memahami? Iya. Kalau antum sendiri dalam memahami buku itu sulit, ya bagaimana caranya memahamkan kepada orang lain? Nah, mula-mula dia harus punya cara. Di dalam memahami kitab, bagaimana metodenya dia memahami kitab? Kemudian dalam meraja, bagaimana metodenya dia meraja? Dia harus memikirkan memang. Jangan berjalan begitu saja. Kalau berjalan begitu saja, habis umur. Berjalan dengan umur dan dia tidak menuai kecuali sesuatu yang sangat sedikit. Iya. Wa mushattatul azamati tumfik umraha hayrana la bafarun wa la ikhfar. Orang yang semangatnya berpecah-pecah, tidak tentu arahnya, dia menghabiskan umurnya. Hanya kebingungan saja dalam menuntut ilmu, dia tidak mendapatkan hasil, tidak pula bisa berakhir dari menuntut ilmu itu. Artinya mencapai tingkat yang tinggi. Ya begitu-begitu saja. Menuntut ilmu itu bukan jalan di tempat. Jalan tapi di tempat terus enggak. Dia harus berjalan ke depan. Dan tidak kenal jalan mundur. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari besok harus lebih baik daripada hari ini. Tidak boleh santai begitu saja. Oh ya, saya kerjaan hari ini begini. Harus ada target. Sekarang kalau moralnya seperti ini terus, susah. Moralnya saya biarkan saya nombor ini supaya kita bisa jalan cepat. Ternyata itu tanpa meraja repot. Tidak pernah dicek ini, tidak pernah di meraja akhirnya. Saya tidak pernah di meraja maksud saya. Nah, apa bedanya kalau dia pergi tidur, simpan rekaman, nanti setelah itu dengar-dengar sih, sambil tidur-tidur. Ya, dipikirkan ya, ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala al-mabawati rahmatan lil'alamin. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-imam syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Al-Aslu Tsani, sendi yang kedua, dasar yang kedua. Amar Allah bil ijtima' fid din wa nahyi anit tafarruq. Fabayyan Allah hadha bayanan syafian tafhamuhu al-awwam. Sungguhnya Allah memerintah untuk ijtima', untuk bersatu dalam agama. Wanahi anit tafarruq, dan melarang dari perpecahan. Ini asal yang kedua. Di dalam Al-Quran termasuk asal dan dasar agama kita adalah al-amr bil ijtima. Diperintah untuk ijtima bersatu di atas agama. Dan persatuan di atas agama maknanya adalah bersatu di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan jalan para ulama as-salaf. Itu yang disebut dengan ijtima. Ya. Al-ijtima wal kitab wa sunnah ala fahmi salaf as-salih. Itu ijtima. Kapan seorang berkumpul dari mereka berselisih atau menolak Al-Quran dan Sunnah dan sebagainya menyelisih Al-Quran dan Sunnah, hakikatnya itu adalah tafarruq, perpecahan, walaupun badan mereka bersatu. Ya, kita diperintah untuk ijtima' dalam agama dengan kategori itu. Kita bersunnah lepas ini salafis salih, dan bisa dalam kategori lebih khusus lagi dalam makna yang kedua. Jadi makna yang pertama ijtima' adalah ijtima' Al-Kitab wa Sunnah ala fahmi salafis salih. Mana yang kedua ijtima' Al-Muslimin tahta rayati imam, yaitu persatuan kaum muslimin di bawah kepemimpinan seorang pemimpin muslim, pimpinan negara. Itu juga ijtima'. Ini akan dibahas oleh penulis dalam asal yang ketiga, untuk taat kepada penguasa. Ya. Lebih ditekankan. Nah, wanahiyah at-tafarruq, larangan untuk berpecah. Jadi hakikat perpecahan adalah siapa yang keluar dari Al-Quran dan Sunnah, itu perpecahan. Adapun orang yang memperjuangkan Al-Quran dan Sunnah, maka itu bukan memecah belah namanya, tapi mempersatukan di atas Al-Quran dan Sunnah. Nah, apa-apa yang salah diluruskan di tengah kaum muslimin, terjadi kesalahan diluruskan, sebab dia menyelisih Al-Quran dan Sunnah, dan diarahkan supaya mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau dia menolak kemudian ditinggalkan, maka itu bukan artinya memecah, begitu artinya menjaga kesatuan di atas Al-Quran dan Sunnah. Sebab tidak mungkin bersatu antara Al-Haq dan Al-Batil. Dan Rasulullah SAW sendiri berkata, wa Muhammadun farqun bainan nas. Dalam sebuah riwayat, wa Muhammadun farraqa bainan nas. Dari Muhammad memecah belah manusia. Artinya apa memecah belah antara kafir dan muslim? Memecah belah antara kafir dan muslim. Bainan antara muslim dan kafir. Dan Al-Quran disebut sebagai Al-Furqan, pembeda, itu membedakan al-haq dan al-batil. Bukan ijtima' kalau dipersatukan antara haq dan batil, tapi itu adalah tafarruq. Ya, karena itu ukuran ijtima' adalah seruan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW di atas paham salafus salih, atau dari sisi lain kesatuan kaum muslimin di bawah pimpinan seorang pimpinan negara. Ya. Ini asal yang kedua. Kata penulis, "Fabayyana Allahu hadha bayanan syafi'an." Allah menerangkan hal ini, bayanan syafi'an, penjelasan yang telah cukup, telah menyembuhkan. Ya, maksudnya penjelasan yang sangat jelas. Tafhamuhul awam, orang awam memahaminya. Ya, bagaimana itu dipahami? Sekedar membaca ayat saja, Allah berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu." Berpeganglah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Paham semuanya apa maknanya? Iya. Dan ayat setelahnya, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu." Jangan kalian seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih. Kemudian ayat yang lain, surah Al-An'am, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'." Sungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka berkelompok-kelompok, engkau Nabi Muhammad tidak tergolong dari mereka sama sekali. Ya. disebutkan terjadinya perpecahan. Paham orang-orang ketika disebutkan ya, bahwa perpecahan dari ciri orang-orang musyrikin, wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syia kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian dari tergolong dari kaum musyrikin, dari orang-orang yang memecah belah agamanya, dan setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang dimiliki. Dan kalau dibaca surah Asy-Syura, Allah berfirman, "Syara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi Nuhan wal ladzi awhayna ilayka wa ma wassa bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi." Allah telah mensyariatkan untuk kalian agama itu apa yang diwasiatkan kepada Nabi Nuh, apa yang kami wahyukan kepada Nabi Muhammad, dan apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, Ulul Azmi, wakil para nabi dan para rasul. Apa wasiat kepada mereka ini semua, para nabi dan para rasul ini? An aqimud din, tegakkanlah agama, wa la tatafarraqu fi, dan jangan kalian bercerai-berai padanya. Ini dalam Al-Qur'an jelas sekali. Ada hal yang sangat jelas. Dibaca di ayat Al-Qur'an. Nah, banyak sekali kuat. Kemudian kata penulis, "Wanahana an nakuna kal ladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di wahtalafu qabla nafahalku." Dan kita dilarang untuk menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai. Ya, sudah berlalu ya ayat Al-Qur'an. "Wala takunu kal ladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahum al-bayyinat." Ya. "Wahtalafu" الذين تفرقوا واختلفوا قبل أن تهلكوا. Orang sebelum kita melakukan tersebut, kemudian mereka binasa. Mereka dibinasakan. Kalau mereka tetap di atas perselisihan tersebut, maka mereka pun binasa. Nah, ini akibat setiap perselisihan akan mengakibatkan kebinasaan, menghilangkan kekuatan. Ya. Jelas. Wadzakara annahu amara al-muslimina bil ijtima' fi ad-din wa nahahum 'an at-tafarruq fi. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Dia memerintah kaum muslimin untuk berijtima' dalam agama dan melarang mereka dari tafarruq padanya. Dan ijtima' dalam agama dalam seluruh hal, seluruh perkara. Dari perkara agama, dari perintah untuk ijtima di atasnya, bersatu di atasnya. Apakah itu dalam hal-hal yang berkaitan dengan akidah atau berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan suluk, berkaitan dengan kehidupan, ijtima di atas seluruh hal itu. Nah, dan kita dilarang untuk tafarruq, bercerai-berai. Kemudian kata beliau, "Yazidu wuduhan ma waradat bihi sunnah min al-ajab al-ujab fi dzalika." Dan ditambah lagi kejelasannya apa yang datang dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal yang sangat menakjubkan. Hadis-hadis yang sangat menakjubkan tentang hal itu. Ya. Hadis-hadis dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah untuk bersatu. Tercelanya perpecahan, perintah untuk berjemaah. Tercelanya perpecahan. Nah, hadis-hadis yang seperti ini sifatnya mutawatir, sangat banyak sekali. Ya. Terakhir, dipenulis di sini ingin mengisyaratkan bahwa adillah dari Al-Quran dan Sunnah tentang kewajiban ijtima' dalam agama dan larangan dari istirab adalah hal yang sangat jelas. Hal yang sangat jelas. Dan ini asal yang kedua. Bersama dengan itu, kata beliau, ini maksudnya kenapa dibawakan asal ini, beliau ingin memberikan tampil sesuatu yang terjadi di masa itu dan di masa kita ini. Kata beliau, "Summa sara al-amr ila anna al-istiraq fi usul ad-din wa furu'ihi huwa al-'ilm wa al-fiqh fi ad-din." Kemudian akhirnya perkara yang terjadi sekarang ini, sara al-amr artinya perkara sekarang berubah, saat ini, anal iftirak, bahwasanya perpecahan dalam pokok-pokok agama atau di dalam cabang-cabangnya itu dianggap sebagai ilmu, itulah ilmu dan fikih dalam agama. Nah, mereka berpecah dalam apa itu? Ini akidahnya Asy'ariyah, ini akidahnya Mu'tazilah. Mereka menganggap ketika mereka di atas keyakinan Asy'ariyah, itulah ilmu. Itulah yang mereka anggap ilmu. Ini dalam usuluddin. Dalam furu', ya, dalam masalah-masalah fikih, ini Hambali, Syafi'i, Maliki, Hanafi. Ketika mereka berpecah seperti ini, mereka anggap keberadaan mereka ta'assub dengan sebuah mazhab. Itulah ilmu dan fikih dalam agama. Jelas? Mereka anggap seperti itu. وَصَارَ الْأَمْرُ بِالْإِجْتِمَاعِ لَا يَقُولُهُ إِلَّا زِنْدِيقٌ أَوْ مَجْنُونٌ. Dan akhirnya, orang yang menyeru kepada ijtima', itu saya katakan tidak ada yang mengucapkannya kecuali seorang zindiq. Ini zindiq, penggunaan belakangan. Nah, yaitu kalau apa penggunaan di kalangan para imam, dan maknanya zindiq adalah orang yang munafik atau majnun. Nah, jika perintah satu dalam agama, satukan akidah, semuanya dari tauhid, mereka menganggap ini ucapan zindiq yang meruntuhkan agama dari asalnya. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka menganggap bahwa ini artinya celaan terhadap mazhab. Ini celaan terhadap apa yang terbenar. Dan subhanallah, ini masih terjadi. Hampir sebagian negara, kalau misalnya ada menyelisih ucapan imamnya, maka seakan-akan akan bangkit hari kiamat. Lalu dalam masalah itu, ini meletakkan tangannya, di atas, tangan kanannya di atas tangan kiri ketika sholat, yang satunya irsan. Kalau di mazhab yang harus irsan, kapan dia letakkan tangannya di atas tangan kiri, maka dia dibunuh. Karena menyelisih mazhabnya. Ketika disuruh untuk istimah di atas pokok agama, akhirnya kita dianggap sebagai orang yang gila, zindiq. Nah, perlu diketahui bahwa dulu di sebelum bersatunya Saudi Arabia, di Masjid Al-Haram, mereka sholat di sekitar Ka'bah dan sana mazhab. Setiap mazhab ada mihrabnya sendiri. Dan mereka sholat Jumat sendiri. Bayangkan. Yang mazhab Syafi'i tidak ikut sholat di mazhab Hambali. Yang di mazhab Maliki tidak ikut sholat di mazhab Hanafi. Sholat sendiri, ada imamnya sendiri. Padahal di satu masjid. Padahal di satu masjid. Dan ini menunjukkan bahwa kejahilan di masa itu adalah suatu hal yang betul-betul menyedihkan. Padahal usul ijtima' dalam agama jelas, mereka baca hafal Al-Quran, mereka dalami fikih madhabnya dari awal sampai akhirnya, dari A sampai Z-nya, semuanya dari alif sampai ya-nya, semuanya mereka dalami. Tapi bersamaan dengan itu, ketika disuruh untuk ijtima' di atas pokok agama, dianggap bahwa ini adalah orang yang tidak paham agama, dianggap dia zindiq atau dianggap sebagai majnun. Nah, ini termasuk hal yang sangat menakjubkan. Jadi dalam usul yang kedua ini, asal yang kedua, boleh menekankan tentang ijtima' dalam agama dan larangan dari al-iftiraq. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.